Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 29 April 2012 yang bertepatan dengan tanggal 7 Jumadis Saniyah 1433 Hijriah. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah di masa kerusakan umat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idzahtadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mazharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 105. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Umayyah As-Sya'bani qala, Ataitu Aba Sa'labatal Khushaniyah. Fakultu lahu kaifa tasna'u fi hadhil ayati. Qala ayatu ayatin. Kultu qawluhu ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idzahtadaitum. Qala ama wallahi laqad sa'alta 'anha khabiran. Sa'altu 'anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala balik tamiru bil ma'rufi wa tanahawna 'anil munkari wa tanahaw 'anil munkari hatta idza ra'aita sukhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'saratan wa i'jaba kulli dzi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi khassati nafsika wa da'il 'awamma fa inna min wara'ikum ayyaman as-sabru fihinna mislul qabzi 'alal jamri lil 'amili fihinna mislu ajri 50 rajulan ya'maluna misla 'amalikum. Qala Abdullah ibn al-Mubarak wa zadani ghairu 'Utbata qila ya Rasulullah ajru 50 rajulan minna aw minhum. Qala la bal ajru khamsina minkum. Rawahu Tirmizi. Dari Abu Umayyah Asy-Sya'bani, ia berkata, saya pernah bertanya kepada Abu Sa'labah Al-Husani. Aku bertanya, hai Abu Sa'labah, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Abu Sa'labah balik bertanya, ayat yang mana? Aku berkata, yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idzahtadaitum. Al-Maidah ayat 105. Abu Salabah berkata, demi Allah, sungguh kamu menanyakan sesuatu yang aku pernah menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tetapi hendaklah kalian amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sehingga apabila kamu melihat kebakhilan ditaati, hawa nafsu diikuti, keduniaan telah mewarnai, dan orang bangga dengan pendapatnya, maka wajib atasmu, yakni menjaga dirimu. Tinggalkanlah keumuman orang, karena akan datang di belakang kalian hari-hari yang sabar pada waktu itu seperti orang yang menggenggam bara api. Bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah mereka, pada hari itu akan mendapat pahala 50 orang yang beramal seperti kalian.